Mitra bisnis, pengusaha menolak rancangan peraturan pemerintah air susu ibu yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan ruang menyusui, lemari es untuk menyimpan susu, juga kemungkinan tempat penitipan bayi beserta petugasnya. Apindo menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam masalah intern perusahaan, sampai harus mengurusi teknis pelaksanaan ASI eksklusif di perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia, Rudiana. Pak Rudi, apa komentar Anda? Ini mungkin seperti peraturan pemerintah mengenai soal merokok misalnya, ya, di mana gedung yang tidak boleh ini lalu dulu diharuskan menyediakan ruangan untuk smoking room gitu ya. Apakah di mall, apakah di gedung-gedung. Sampai akhirnya diubah lagi kan oleh Pemda, namanya peraturan untuk tidak boleh sama sekali merokok di gedung. Itu salah satu. Yang kedua adalah mengenai peraturan-peraturan yang sifatnya sebetulnya itu adalah bukan main ya, atau bukan utama. Untuk menyediakan ruangan untuk air susu ibu ya, menyusui, atau penyimpanan atau refrigerator untuk penyimpanan air susu. Itu tergantung dari, menurut kita sih secara peraturannya itu memang sebetulnya bagus, idealnya ya. Tapi kita mesti lihat pada realitasnya, kenyataannya. Gedungnya sebesar apa, di mana lokasinya. Lalu seberapa banyak sih orang yang menyusui yang berkeliaran dalam tanda kutip di dekat atau di gedung-gedung tempat pengusaha ada itu yang perlu diinikan. Kalau orang khusus sekali mungkin tidak ya, kalau khusus sekali gitu. Menurut Bapak, apa dampak peraturan ini bagi perusahaan yang banyak mempekerjakan wanita? Apakah ada kemungkinan terjadinya penurunan produktivitas? Ya, kalau kita lihat tadi, misalnya Anda mengasumsikan atau memisalkan satu perusahaan yang banyak mempekerjakan wanita, kita sebut aja di sini misalnya industri pabrik ya, yang apakah itu berkaitan dengan rokok atau apa yang memang banyak mempekerjakan tenaga wanita, bahkan tekstil segala. Kalau ruang penyediaan ruangan seperti itu, mungkin seperti kita menyediakan satu tempat seperti musola gitu ya, pasti bisa. Mungkin untuk kekhususannya, misalnya tempatnya itu dibangun tersendiri, itu kami rasa sih kalau pengusaha sih tidak terlalu keberatan, tapi mungkin memanfaatkan ruangan yang ada untuk tidak bangun khusus spesial itu. Artinya ruangannya bisa di-share. Apakah ruangan ini bisa dipakai untuk kewanitaan, yang lalu untuk hal-hal tertentu. Itu tidak membuat sesuatu yang besar investasi sih, saya rasa ya. Kita belum lihat soalnya nanti dampaknya seperti apa, dalam artian bahwa apakah ada ukuran tertentu minimum requirement, harus 3x4, lalu harus dengan air condition, dengan segala macam keharusan-keharusan yang minimum. Kami kan belum lihat PP-nya seperti itu ya. Tapi dari sisi lainnya juga mungkin kita lihat bahwa kebijakan pemerintah untuk membuat masyarakat kita lebih sehat, diantaranya ternyata adalah dengan pemberian ASI. Karena harga susu formula pun banyak yang tidak terjangkau kalau kita bicara dengan buruh ya. Nah, ini sebetulnya peningkatan kesejahteraan dan daya tahan atau imunitas dari anak-anak Indonesia ke depan itu sebetulnya memang sudah direncanakan bahwa ASI ternyata itu betul-betul memberikan dampak yang sangat positif. Nah, yang jadi masalah itu tadi memang untuk pekerja, gimana mereka memberikan ASI eksklusif kalau mereka 8 jam satu hari pada jam prime, dia meninggalkan keluarga untuk bekerja tadi kan. Itu yang jadi ini, sampai mungkin pengusaha pikir ya itulah is a risk, kan, risiko dalam pekerjaan. Saya rasa ini sih bisa berjalan bersama, cuman kita tidak perlu menyikapinya dengan resistensi yang berlebihan. Kita lihat saja ke depannya PP-nya seperti apa gitu, peraturannya, juklak-juklaknya ya, sama juknisnya yang kebawahannya diterapkan oleh perangkat-perangkat pemangku kepentingan ini yang di bawahnya itu seperti apa. Demikian Rudiana, saya Kiki Wijaya.